Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana ila ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tapi insyaallah taala kita lanjutkan. Kita memasuki hadis yang ke-91. Tapi meskipun dulu diadakannya membaca hadis ini adalah untuk mereka santri-santri MTKS, dan saat ini mereka telah ada program khusus. Nah, tapi dikarenakan tinggal sedikit lagi, fa insyaallah tidak ada salahnya untuk kita selesaikan. Baik, kita masuk hadis yang ke-91. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul mu'adzina punya apa kalian apa setelahnya?" Baik, punya anak terhapus ini. "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin aw faqulu mithla ma yaqul." Muttafaqun alaih. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul." Muttafaqun alaih. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul." Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul mu'adzin," apabila kalian mendengarkan al-mu'adzin, tatkala mengumandangkan al-adzan, "maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh al-mu'adzin." Di sini muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang disunahkannya seorang untuk menjawab al-adhan. Bagaimana menjawabnya adalah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh al-mu'adzin. Tatkala al-mu'adzin mengatakan Allahu Akbar, ya mengulanginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ila fi hala'aitain. Kecuali pada ucapan mu'adzin, hayalas sholah, hayalal falah. Maka apa di sini yang dibaca oleh orang yang mendengarkannya? Mengucapkan, la hawla wa la quwata illa billah. Dan demikian pula dari hadis ini secara zahir adalah menunjukkan tatkala al-muadzin pada adzan subuh ala qaul, atau ala qaul yang mengatakan pada adzan yang kedua atau adzan yang pertama, tatkala membaca as-salatu khairu minan naum, maka juga apa? Seorang yang mendengarkan membaca as-salatu khairu minan naum. Dan demikian pula tatkala muadzin mengucapkan ala solu firihal, tatkala cuacanya sedang hujan, dia juga apa? Membaca sebagaimana yang dibaca oleh muadzin. Dan ini hukumnya sunnah. Meskipun hukumnya adalah sunnah, hendaknya seorang muslim untuk memiliki hirs, untuk memiliki semangat mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara tanda seorang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-ittiba, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian di dalamnya terdapat keutamaan yang besar. Sebagaimana dalam suatu riwayat dikatakan, salah seorang menjawab azan, dia bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membaca doa setelah azan, akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setelah menjawab azan, dia bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seutama-utama solawat adalah Ibrahimiyah, sebagaimana yang ada di dalam at-tasyahud. Kemudian baru membaca doa setelah azan. Maka dia akan mendapatkan syafaah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu hendaknya kita semua untuk memiliki hirs, memiliki semangat di dalam melakukan sunnah ini. Sebagaimana kita sebutkan, termasuk alamah tanda kecintaan seorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah attiba. Dan demikian di dalamnya terdapat keutamaan yang besar. Tewal alam ini yang bisa kita sampaikan terkait hadis ini. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam mandumahnya atau qasidahnya Lamiyah. Sebagaimana kemarin telah kita lewati tentang ucapan beliau, wa ukirru bil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuh fa huwal karimul munzalu. Sebagian nusah dikatakan wa aqulu bil Qur'an. Kemudian beliau rahimah ta'ala melanjutkan, wa aqulu qala Allahu wal Mustafa al Hadi wa la ata'awwalu wa jami'u ayati sifati ummiruha haqqan kama naqalat tirazul awwalu wa aruddu ukbataha ila nuqaliha wa asunnuha an kulli ma yutakhayyalu kubhan liman nabadal kitaba wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan, wa aqulu qala Allahu ta'ala wal mustafa al-hadi wa la atawwalu. Dan aku katakan, aku yakini qala Allah ta'ala wa qala al-mustafa al-hadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang dikatakan oleh al-mustafa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hadi yang memberikan petunjuk, wala ata'awwalu, dan aku tidak melakukan ta'wil, tidak melakukan at-tahrif, tidak memalingkan nusus dari makna zahirnya. Sehingga wajib bagi kita untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamtsilin wala takyif. Tanpa kita harus melakukan tahrif, memalingkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah terkeluar dari makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, atau bahkan kita menolaknya, menta'tilnya, dengan menyatakan dohirun nusus tashbih, atau mengatakan dohirun nusus kufur, atau ungkapan-ungkapan yang lain. yang dengannya dia menolak nas-nas Al-Quran dan Sunnah, terlebih khusus dalam bab al-asma wa sifat. Wala tamsilin, dan tanpa mentamsil, tanpa menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat tangan, memiliki tangan, memiliki kedua tangan. Kita tidak menyerupakan tangan Allah SWT dengan tangan makhluknya. Tidak sebagaimana mereka orang-orang musyabbihah mumatsilah, yang mereka mengatakan Allah SWT memiliki tangan, akan tetapi tangan Allah SWT seperti tangan-tangan kita. Tidak demikian. Wala takyif, dan demikian pula tidak mentakyif, tidak membagaimanakan bentuk dari sifat Allah SWT. Sebagai contoh tadi, sifat al-yad bagi Allah SWT. Kita tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh menghayalkan, menggambarkan tentang bagaimana bentuk kaifiyah sifat Allah SWT. Sehingga wajib kita untuk menetapkan seluruh apa yang telah didatang di dalam Al-Quran dan Sunnah dari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, min ghairi tahrifin wala ta'til, wa min ghairi tamthilin wala takyif. Kemudian Allah SWT mengatakan wa jami'u ayati sifat umirruha, dan seluruh ayat-ayat sifat umirruha, dipahami sebagaimana zahirnya, sehingga kita menetapkan sifat-sifat yang Allah SWT tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kita menafikan, kita meniadakan sifat-sifat yang telah Allah SWT nafikan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakon kama nukilat tirazul awalu, dan harus kita yakini bahasanya sifat Allah SWT adalah hak, lahu hakikah, nyata. Allah SWT memiliki sifat-sifat yang hakiki, yang nyata, sebagaimana hal ini telah dinukilkan oleh tirazul awalu, yakni mereka ahlu al-qurun al-mufaddalah, mereka-mereka para sahabah, para tabi'in dan orang yang setelahnya, yang telah direkomendasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Mereka telah menukilkan kepada kita tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan sebagaimana mereka telah menukilkan. Wa asunnuha an kulli ma yutakhayyalu, wa asunnuha, dan aku menjaganya, an kulli ma yutakhayyalu, dari segala sesuatu yang dihayalkan. Maknanya kita tidak boleh menghayalkan, menggambarkan, baik penggambaran tersebut dengan pemikiran kita, dengan hayalan kita, atau dengan ungkapan-ungkapan yang kita ungkapkan, atau dengan tulisan-tulisan yang kita tuangkan dalam sebuah karya tulis. Kita tidak diperbolehkan untuk menghayalkan bagaimana kaifiyah sifat Allah SWT. Dikarenakan sifat far'un anizat, sifat itu adalah cabang, bagian dari zat. Manakala zatnya Allah SWT kita tidak mengetahui bagaimananya, maka secara otomatis sifat Allah SWT pun kita tidak mengetahui tentang bagaimana bentuknya. Karena sifat far'un anizat. Oleh dari itu mereka menjadikan sebuah kaidah tentang hal ini. Mereka mengatakan sifatullah subhanahu wa ta'ala ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Ma'lumatun lana bi'tibaril ma'ani wa majhulatun lana bi'tibaril kaifiyah. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ma'lumatun lana, kita mengetahuinya. Dari sisi mana? Bi'tibaril ma'ani, dari sisi maknanya. Makna al-yad kita paham. Makna yad itu maknanya tangan. Makna al-wajah, wajah. Dan seterusnya dari makna dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita mengetahuinya sesuai dengan makna dari lughah al-arabiyah. Tapi dari sisi yang lain, majhulatun lana. Kita tidak mengetahui tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi kaifiyahnya, dari bentuk dan bagaimananya. Bukan maknanya tidak memiliki kaifiyah, lahu kaifiyah. Bukan maknanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada bentuknya, tidak ada kaifiyahnya, tidak. Tapi sifat Allah subhanahu wa ta'ala lahu kaifiyah, tapi kita tidak memiliki ilmu tentang kaifiyahnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita tentang sifat-sifat tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghabarkan kepada kita tentang bagaimana sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa arudu uqbataha ila nuqaliha. Dan kita kembalikan uqbataha ila nuqaliha. Yang bertanggung tentang hal tersebut kepada orang-orang yang menukilkannya. Wa asunu an kulli ma yatakhayyalu, tadi telah kita sebutkan. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan kubahan liman nabadal kitab wa ra'ahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan, menjadikan dia seorang yang hina, yang jelek terhadap orang-orang nabadal kitab wa ra'ahu, yang menjadikan ayat-ayat Al-Quran ditinggalkan. Wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu, dan apabila berhujah berdalil, dia berdalil dengan ucapan al-akhtal, seorang penyair Nasrani. Ini beberapa bait yang beliau sebutkan mengisyarahkan kepada beberapa kaidah-kaidah yang terkait tentang nama-nama dan sifat Allah SWT. InsyaAllah kita bawakan kalamnya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam Aqidah Wasithiyah, yang di situ juga menjelaskan beberapa ataupun isyarah kepada kaidah-kaidah tentang al-asma dan sifat Allah SWT. Dan di sana Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah telah menulis risalah tersendiri terkait tentang permasalahan ini, yaitu kitab Al-Qaid Al-Muslah. Qaid Al-Muslah yang menyebutkan tentang kaedah-kaedah terkait nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya. Yang mana beliau, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, menyebutkan ada 7 kaedah tentang Al-Asma, dan demikian pula 7 kaedah tentang sifat, dan beliau bawakan pula 4 kaedah tentang kaedah-kaedah di dalam memahami nusus sifat, yang kemudian beliau setelahnya membawakan contoh-contoh dari nusus yang dianggap ahlu sunnati wal jamaah melakukan at-tahrif. Tapi sallallahu alaihi wasallam dalam Aqidah Wasithiyah, setelah beliau menyebutkan khutbatul hajah dan mengisyarahkan mu'taqad ahlu sunnati wal jamaah, bahasanya mu'taqad ahlu sunnati wal jamaah adalah mengimani terhadap arkan al-iman as-sittah. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada para rasul, kepada al-kitab, kepada hari akhir, dan iman kepada al-qadar. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, dan termasuk bentuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih, mengimani terhadap sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan bagi dirinya di dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Sehingga sifat-sifat yang telah datang nas di dalam Al-Quran wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wabima wasafahu bihi rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk keimanan kepada Allah SWT adalah mengimani sifat-sifat yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah SWT min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa melakukan tahrif. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, tahrif memalingkan nusus sifat dari makna zahirnya, baik tahrifnya berupa tahrif lafdan atau tahrif maknan, baik yang dipalingkan secara lafadznya atau secara maknanya. Contoh tahrif secara lafad, apa yang dilakukan oleh orang-orang al-asyairah yang mengatakan istiwa dengan istaula. Istawa diganti istaula. Ini tahrif lafad. Ada muntahrif makna, maka sangat banyak. Seperti mereka mentahrif lafad iyad, tangan Allah SWT kepada makna kudroh ataupun al-quwah, kemampuan ataupun kekuatan. Ini tahrif. Wala ta'til, dan tidak juga menta'til, tidak mengingkari sifat-sifat yang telah datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa min ghairi takyifin, dan tanpa mentakif, tanpa membagaimanakan sifat dari sifat-sifat Allah SWT. Sebagaimana kita sebutkan tadi, tidak kita gambarkan dengan hayalan-hayalan kita. Tidak kita ucapkan dengan ucapan-ucapan kita, dan demikian pula tidak kita tuangkan dalam tulisan-tulisan kita. Di dalam membagaimanakan sifat dari sifat Allah SWT. Wala tamsil, dan demikian pula tidak mentamsil, tidak menyerupakan sifat Allah SWT dengan sifat makhluknya. Qala bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Bahkan mereka ahlu sunnati wal jamaah mengimani, meyakini bahasanya Allah SWT laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal, tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai Allah SWT sesuatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah SWT as-sami'ul basir, yang maha mendengar dan maha melihat. Ayat ini adalah kaidah dalam bab ini, adalah patokan dalam bab ini, sehingga tidak ada yang semisal dengan Allah SWT apapun dan siapapun, tidak ada yang menyerupai Allah SWT. Sehingga tatkala datang sifat dari sifat Allah SWT dari Al-Quran dan Sunnah, maka apa? Tidak ada yang semisal, tidak ada yang menyamai. Sehingga jangan dipahami at-tasybih ataupun tamsil. Dan tentunya penggalan ini laisa kamitslihi syai'un, bantahan kepada mereka orang-orang mumatsilah musyabbihah, kepada orang-orang yang menyerupakan sifat Allah SWT dengan sifat-sifat makhluknya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah Subhanahu wa taala as-sami'ul basir. Ini menetapkan sifat as-sama' dan al-basar bagi Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahasanya pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana penglihatan dan pendengaran yang ada pada makhluknya. Dikatakan oleh mereka para ulama, didatangkan dua nama ini, As-Sami' dan Al-Basir, yang terkandung di dalam sifat As-Sama' wal-Basar, sebagaimana makhluk mayoritasnya tersifati dengan sifat ini. Sehingga menunjukkan tidak sama pendengaran yang ada pada Allah SWT dengan pendengaran yang ada pada makhluknya. Tidak sama antara penglihatan yang ada pada Allah SWT dengan penglihatan yang ada pada makhluknya. Dan penggalan ini, wa huwa sami'ul basir, bantahan kepada mereka orang-orang mu'attilah. Orang-orang yang menafikan, orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah SWT. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan, فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مَوَادِئِهِ wala yulhiduna fi asma'ihi wa ayatihi wala yukayyifuna wala yumathiluna sifati bi sifati khalqihi. Maka mereka ahlu sunnati wal jamaah tidak menafikan dari diri Allah SWT sifat-sifat yang telah Allah SWT sifatkan bagi dirinya. Bahkan mereka ahlu sunnati wal jamaah menetapkan seluruh sifat-sifat yang telah Allah SWT sifatkan bagi dirinya. Wala yuharrifuna al-kalima mawadi'ih, dan mereka ahlu sunnati wal jamaah tidak melakukan tahrif, tidak memalingkan nusus dari makna zahirnya, dari nusus dari apa yang Allah SWT dan Rasulnya inginkan. Wala yuhiduna fi asma'il wa ayatih, dan ahlu sunnati wal jamaah tidak melakukan ilhad, tidak melakukan penyimpangan terkait nama Allah SWT ataupun terkait ayat-ayat Allah SWT. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, amantu billah ala muradillah wa amantu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah SWT sebagaimana yang Allah SWT inginkan. Dan aku beriman kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka ahlu sunnati wal jamaah tidak melakukan ilhad, tidak melakukan penyimpangan. Baik terhadap nama-nama Allah SWT ataupun sifat-sifatnya. Wala yukayyifun, dan mereka ahlu sunnati wal jamaah tidak mentakif, tidak membagaimanakan tentang sifat Allah SWT. Wala yumatsilun, dan tidak mentamsil, tidak menyerupakan sifat Allah SWT dengan sifat makhluknya. Qala li'anu subhanahu la sami'ala wala kuf'alah wala niddalah wala yukasu bi khalqih. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ. Kemudian rahimahullah ta'ala menta'lil, dikarenakan Allah SWT la samialah, dikarenakan Allah SWT tidak ada yang ternamai sebagaimana nama Allah SWT, tidak ada seorang pun yang ternamai dengan nama sebagaimana yang Allah SWT ternamai dengan nama tersebut. Bukan maknanya tidak diperbolehkan menamai seseorang dengan nama yang Allah SWT ternamai dengan nama tersebut. Contoh, bolehkah kita menamai seseorang dengan Al-Aziz? Al-Aziz termasuk nama dari Allah SWT. Bolehkah kita menamai seseorang dengan Al-Aziz? Jawabannya boleh. Karena Allah SWT sendiri menamai apa? Dalam surat Yusuf tentang apa? Imra'atul Aziz. Nah, tapi apakah sama Al-Aziz yang ada pada makhluk dengan Al-Aziz yang ada pada Allah SWT? Tentunya tidak. Al-Aziz yang ada pada Allah SWT terkandung dalamnya sifat Al-Izzah. Sementara yang ada pada makhluk tidak boleh kita yakini terkandung padanya sifat. Ini pada lafad-lafad ataupun nama-nama yang diperbolehkan. Dan di sana ada nama-nama yang khusus bagi Allah SWT. Seperti Ar-Rabb, Allah, Ar-Rahman. Tidak boleh kita menamai seseorang dengan nama Ar-Rahman. Atau Allah, atau Ar-Rabb. Karena ini apa? Nama-nama khusus bagi Allah SWT. Baik diyakini terkandung dalamnya sifat ataukah tidak. Tetap tidak diperbolehkan. Wala wala kuf'alahu wala niddalahu. Tidak ada yang setanding bagi Allah SWT. Tidak ada tandingan bagi Allah SWT. Wala yukasu bihalkih. Dan Allah SWT tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Baik kias-kias atamsili atau kias syumul. Kias-kias yang akan menghantarkan penyamaan Allah SWT dengan makhluknya ini tidak diperbolehkan. Dan diperbolehkan di sana kias al-aulawi atau kias al-aula dengan ketentuan bahasnya sifat tersebut adalah sifat yang sempurna secara mutlak dan demikian pula telah ditunjukkan oleh nas. Karena sebagaimana kita ketahui nama Allah SWT dan sifatnya tauqifiyah, penetapannya harus berdasarkan dalil, berdasarkan nas. Adapun dibawakan al-qiyas al-aulawi sebagai penguat, bukan sebagai patokan. Fa'inau subhanahu a'lamu binafsi wa bighairih. Maka sungguhnya Allah SWT lebih mengetahui tentang dirinya dibandingkan selainnya. Wasdaku kila wa ahsanu hadisa min khalqih. Dan Allah SWT maha jujur, maha bagus ucapannya dibandingkan makhluknya. Adapun kelanjutannya, fa insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.